malu hati juga. Pake motor gue trauma, pake mobil Grand STNK. Teman-teman ngajakin semua. Kasihan Nela, kasihan Nela. Malu bertanya sesat di jalan. Kasihan Nela, kasihan Nela. Biarin, kan ada taksi. Taksi, taksi, taksi, taksi, taksi. Stop here. Taksi, taksi, taksi, taksi, taksi. Wait for me. Taksi, taksi, taksi, taksi, taksi. Antarkan kami. Taksi, taksi, taksi, taksi, taksi. Itu kan nyambung-nyambung aja. Super taksi udah kayak teman kuliah. Bisa curhat, bisa debat, berita yang lagi highlight. Politik, ekonomi, ngomong sosial, ama budaya, keamanan, pertahanan. Ama kasih pakis dia tahu semua. Taksi, taksi, taksi, taksi, taksi. Stop here. Taksi, taksi, taksi, taksi, taksi. Wait for me. Taksi, taksi, taksi, taksi, taksi. Antarkan kami. Salah pilih, jangan salah naik taksi. Sebrono, bego, jalannya menggak-menggo. Nyetirnya kayak orang yang